bergabung bersama saya, Baby Hands. Itu ngapa aja di sana? Di mana? Terus ngapa aja sama situ? Di sini? Iya, sepeda pami center point. Boleh. Baru kamera dari mana? Dari situ. Dari sini. Oke, gas. Kenapa? Boxnya? Teman, ke speaker. Juga ya? Agak. Enggak, eh lagi satu. Ya, satu. Dia pegang. Ini juga gak semua dengan itu. Makanya center point, ya. Gak siap pun apa DJ? Sopro. Oke. Oke, kita melihat Arsan. Ngamli Darman kita. Solusi itu kita. Oke, semoga sah. Ya, okay.